اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ketua beserta seluruh pengurus, para imam, bilal, muazzin dan bil khusus jamaah masjid Rabbatul Salihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini setelah melewati bulan suci Ramadan dan Syawal, ini pertemuan kita pertama. Allah masih mengizinkan kita sampai di bulan Zulqa'dah ini, bulan yang dimuliakan Allah, satu di antara bulan haram, bulan yang mulia. Kita dipertemukan di bulan yang baik, di tempat yang baik, rumah Allah, dan dalam majlis yang baik. Untuk itu kita panjatkan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, beberapa hari ke depan kita akan melewati hari-hari yang diagungkan dan dimuliakan Allah SWT. Allah menciptakan permukaan bumi ini terhampar luas. Wal arda madadnaha, bumi ini kami hamparkan luas. Tapi tak sama antara satu permukaan dengan permukaan yang lain. Apa buktinya? Di permukaan bumi tempat Masjidil Haram, satu rakaat di Masjid Raudhatus Salihin 100,000 rakaat, sama dengan satu rakaat di sana. Kemudian pula di permukaan Masjid Nabawi 600 km lebih kurang dari sana, di bawah itu pula 1,000 rakaat dengan salat di tempat yang lain. Di Masjid Nabawi sama dengan 1,000 rakaat. Kemudian Masirata Syahrin, perjalanan sebulan dari sana, yaitu tepatnya di negeri Syam, yaitu di Al-Masjidil Aqsa yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in, maka keutamaan 500 rakaat. Oleh sebab itu tak sama antara satu permukaan dengan yang lain. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan tempat itu disebutkan dalam Al-Quran, wa hadzal baladil amin, inilah negeri yang aman. Kemudian Allah ciptakan manusia, tapi tak sama antara satu dengan yang lain. Ada manusia biasa, kemudian di antara manusia itu diangkat Allah Subhanahu wa taala nabi, kemudian di antara nabi itu diangkat Allah rasul. Di antara rasul itu ada pula ulul azmi, dan di antara ulul azmi itu ada pula sayyidu waladi Adam, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan bulan, bulan-bulan pun tak sama. Allah menyebut dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah, ithna asyara syahran, ada 12 bulan, tapi tak sama kedudukannya. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Kalau permukaan bumi tak sama, manusia yang hidup di atasnya pun tak juga sama, maka hari yang kita lewati pun tak sama. Maka jangan sampai kita seperti orang yang jahil, tak dapat membedakan mana hari-hari yang dimuliakan Allah, sehingga ketika waktuhul hari itu berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal, kemudian datanglah penyesalan. Penyesalan di akhir usia tak ada gunanya, apalagi sampai penyesalan itu ketika mendengarkan azab. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat itu dibaca imam kita setiap subuh Jumat, supaya orang Islam sepekan sekali pikirannya disegarkan, diingatkan lagi. Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, balikkan lagi kami hidup dunia, untuk apa? Na'mal salihan, kami ingin beramal salih, inna muqinun, kami yakin, saya yakin yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak ada lagi berguna. Oleh sebab itu sebelum hari itu sampai, maka kita kaji pada kesempatan ini apa saja hari-hari yang utama itu dan apa pula amal-amalnya, inilah dia yang akan kita kaji. Rasulullah sabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna, beramal salih pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Apa yang dimaksud dengan 10 hari tersebut? Yaitu dari sejak tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yang insyaAllah jatuh pada tanggal, karena kita pakai kalender Masehi, maka insyaAllah 6 Oktober sampai 15 Oktober. Nabi menyebutkan al-amalus salih. Amal ini terbagi dua, yang baik salih, yang tak baik fasid. Fasid rusak, yang salih yang memperbaiki. Maka perbuatan manusia pun terbagi kepada dua, kalau tak salih fasid. Maka apa di antara amal-amal salih yang baik itu? Maka diisikanlah di hari-hari yang paling baik dengan amal yang paling baik. Apa amal yang paling baik? Tentunya amal yang paling baik, amal yang dinisbatkan Allah kepada dirinya. Allah Ta'ala kalau mau memuliakan sesuatu, maka dinisbatkannya sesuatu itu pada dirinya. Contoh, rumah. Kalau disebut rumah dinisbatkan kepada Allah, tak sama dengan kita menisbatkan diri pada rumah, karena kita tinggal di rumah itu. Maka disebutlah istilah kalimat Baitullah. Jangan dipahami Allah tinggal di rumah itu, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan suatu apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad, tak ada yang sama setara dengan Allah. Lalu apa makna rumah itu disebut Baitullah? Dinisbatkan rumah itu kepada Allah, maknanya Allah memuliakan rumah itu. Maka disebutlah dia dengan Baitullah. Begitu juga dengan bulan. Allah memuliakan bulan, dinisbatkannya bulan itu kepada dirinya. Maka kita mengenal ada istilah Syahrullah, dinisbatkan kepada dirinya. Baitullah, Syahrullah, dalam hadis disebut Syahrullah Al-Muharram. Penisbatan kepada Allah itu menunjukkan Allah memuliakannya. Lalu apa ibadah yang dinisbatkan Allah kepada dirinya? Ada satu ibadah yang Allah menisbatkan ibadah itu pada dirinya. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? As-sawmuli, puasa itu untukku. Apakah Allah butuh kepada puasa kita? Tak. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tak perlu kepada apapun. Lalu kenapa dinisbatkannya puasa itu pada dirinya? Karena dia ingin memuliakan puasa itu. Oleh sebab itu, pada 10 hari yang utama itu, maka dilaksanakanlah amal yang paling utama, yaitu melaksanakan puasa, kecuali pada hari yang ke-10. Karena pada hari itu diharamkan orang berpuasa, tapi tetap juga dia menahan makan dan minum, disunatkan. Setelah salat Idul Adha, barulah dia makan. Apa yang dia makan paling utama, nanti akan kita bahas insyaAllah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau kita punya kemampuan, badan sehat, waktu luang, tidak menimbulkan mudarat, maka dapatlah kita isikan 9 hari ini dengan amal puasa. Kami tak sanggup melakukan itu Pak Ustaz, banyak pekerjaan, membutuhkan tenaga, energi terkuras, perjalanan jauh, tak dapat 9-9nya diisi. Maka dapat kita isi 3 saja, dipilih yang utama-utama, yaitu pada tanggal 7 Oktober, 10 Oktober dan 13. Kenapa 3? Ada alasan tertentu. Dipilih hari Senin karena Nabi memiliki alasan tertentu. Nabi ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari itu aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu 'alayya, hari itu wahyu diturunkan kepadaku." Maka Nabi bersyukur kepada Allah. Bersyukur tak cukup dengan alhamdulillah wa syukrulillah, tapi bersyukur mengisi hari itu dengan amal saleh. Maka kita pun mengikut Nabi berpuasa pada hari Senin. Mungkin hari-hari Senin yang lalu bagi yang sudah alhamdulillah, tapi bagi yang belum memulai, maka diisikan pada hari ini. Lalu kemudian setelah itu pada hari Kamis. Apa alasan Nabi melaksanakan pada hari Kamis? Ada alasan tertentu. Apa kata Nabi? Turfu'an fihil a'mal. Pada hari Kamis itu amal diangkat. Tapi ada menyebut amal itu diangkat pada bulan Syaban. Itu amal tahunan. Pada 12 bulan, 355 hari, amal setahun itu diangkat pada bulan Syaban. Tapi untuk pada amal sepekan, 7 hari dalam seminggu, maka itu pada hari Kamis. Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga, Arbi'a hari keempat, Khamis hari kelima, Jumat hari berkumpul, Sabat Yaumus Sabt hari Sabat, hari Sabtu yang dijadikan dipilih hari bagi beribadahnya orang-orang Yahudi Bani Israel, yang kemudian mereka lalai pada hari itu karena pada hari itu banyak ikan berdatangan. Yaumala yasbituna la ta'tihim. Di lain hari Sabtu ikan-ikan itu tak datang. Allah Ta'ala menguji, disebutkan dalam Al-Quran. Lalu mengapa pada hari Kamis itu Nabi melaksanakan puasa? Alasannya pada hari Kamis itu amal dalam sepekan diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Aku suka, aku ingin, aku gemar, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Apa hubungan amal diangkat dengan puasa? Apa korelasi antara amal diangkat dengan puasa? Ada beberapa alasan di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saat amal diangkat itu orang dianjurkan berpuasa dan Nabi melaksanakannya? Karena ketika amal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat yang membawa catatan amal, "Hai malaikat, ketika amal hambaku itu kau bawa, kau angkat, apa kerja, apa kegiatan, apa aktivitas, apa yang sedang dilakukan hambaku itu?" Allah bertanya bukan karena dia tak tahu, ada hikmah di balik pertanyaan itu. Apa kata malaikat itu menjawab, "Ya Allah, ketika ku angkat amal hambamu itu, dia sedang berpuasa." Saat itulah Allah membanggakan hambanya tadi di hadapan malaikat. Apa kata Allah? "Dulu waktu mau aku ciptakan manusia itu, kalian komplain, tak setuju. Kalian mengatakan ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang, saling membunuh." Tapi tengok sekarang, kata Allah, mereka berpuasa, ditahannya laparnya, hausnya, makannya, minumnya, nafsu syahwatnya, padahal mereka tak pernah melihat aku, tak pernah menyaksikan surgaku, tak pernah memandang nerakaku, tapi begitulah iman mereka kepadaku. Oleh sebab itu orang yang melaksanakan puasa pada hari Kamis termasuk orang yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini kesempatan. Target tertinggi 9. Andai tidak, maka pada hari Senin dan Kamis. Kemudian andai tidak juga, maka pada tanggal 13 tanggal 14 Oktober, yaitu pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, karena pada saat itu jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Pada tanggal 8 mereka mulai bertolak yang disebut dengan hari Tarwiyah, 8 pagi bertolak menuju padang Arafah. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari pada tanggal 9 dimulailah wukuf di padang Arafah. Mereka berdoa di sana, dan bagi kita yang tak melaksanakan ibadah haji pula berpuasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Apa keutamaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa keutamaan puasa Arafah? Lalu Nabi menjawab, apa kata Nabi? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lewatkan ini. Mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Alternatif yang paling tinggi, pasang target tertinggi dulu 9. Andai tidak, maka Senin Kamis. Andai tidak juga, maka satu ini pun jadilah, yaitu pada hari Kamis, tepatnya hari Kamis, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. 9 tak dapat, masih ada 2. 2 tak dapat, 1. 1 itu pun tak dapat, habislah sudah harapan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pada hari selanjutnya yang ke-10, maka ini tidak lagi puasa. Lalu apa amal yang dilaksanakan pada 10? Maka ada amal lain. Apa dia? Maka dalam hadis disebutkan, ma 'amila adamiyun min 'amalin. Tidak ada amal yang dilaksanakan oleh anak cucu keturunan Adam, min amalin, suatu amal, tak ada satu amal pun yang dilaksanakan anak cucu keturunan Adam, yauman nahri, pada hari nahar. Nah, ini pada tanggal 10, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Apa yang dimaksud dengan menumpahkan darah pada tanggal 10? Maknanya menyembeli hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yauman qiyamah, nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Qurun, tanduk. Ash'ar, bulu. Azlaf, kuku. Nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan bulu, dan dengan kukunya. Untuk apa? Menjadi saksi di hadapan Allah, ya Allah, hambamu ini sudah beramal dengan amal yang utama pada hari yang utama. Kenapa yang disebut itu tanduk, bulu, dan kuku? Karena itulah yang paling tak berguna, tak bermanfaat di antara bagian-bagian dari hewan kurban. Lama sudah kita menengok, belum ada orang menggulai bulu sama tanduk sama kuku lagi. Apa maknanya? Sedangkan sampahnya saja bersaksi. Tanduk, bulu, kuku yang tak bermanfaat saja bersaksi. Kalau tanduk, bulu, kuku saja bersaksi, apalagi dagingnya, lemaknya, tulangnya, kulitnya. Maka yang baik-baik bermanfaat itu tentulah juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Darah yang menetes itu, biasanya orang menyembelih kambing, onta. Kalau onta biasanya dibuat tegak saja, ditambatkan di batang kayu atau tiang batang korma, lalu ditarik satu kali sebatan di lehernya. Tapi orang kita biasanya diikatkan. Apakah dialas pakai batang pisang atau batu bata atau kayu, paling tidak sejengkal atau dua jengkal dari tanah, supaya pisau bisa bergerak leluasa, supaya dia mati tak tersiksa. Menetes darah itu jatuh ke bawah. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk menetesnya darah ke bawah? Paling 2 atau 3 detik. Maka meneteslah darah dari leher hewan kurban itu jatuh ke tanah. Maka apa kata Nabi? Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, sebagaimana cepatnya darah itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat lagi. Apa itu? Ampunan Allah untuk orang yang menyembelih hewan kurban. Selama ini kita mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Selama ini mohon ampun dengan sunat-sunat taubat. Selama ini mohon ampun dengan bersedekah. Maka ada satu amal lagi. Sebagaimana cepatnya tetesan darah, maka ada yang lebih cepat lagi ampunan itu turun. Bagaimana caranya? Menyembelih hewan kurban. Itulah mengapa Nabi SAW melakukan penyembelihan hewan kurban itu langsung dan sendiri. Maka sunnah menyembelihnya sendiri, tapi tidak menjadi wajib. Andai tidak mampu, maka dapat mewakilkannya kepada orang lain. Dan khusus bagi perempuan, maka tidak dianjurkan menyembelih sendiri, karena Aisyah radhiyallahu anha itu mewakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan 15 Oktober itu adalah mundur ke belakang. Berapa lama? Diperkirakan Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia, Irak, ke Palestina itu 1800 sebelum Masehi. Sekarang 2013. Kalau begitu sejarah kurban sudah lebih kurang 3800 tahun yang lalu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran? Apa kata Allah yang menceritakan tentang mimpi Nabi Ibrahim yang dia ceritakan kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur maza tara. Apa pendapatmu? Apa jawab Ismail mendengar mimpi bapaknya? Mimpi Nabi tak sama macam mimpi kita. Mimpi Nabi adalah wahyu, maka wajib dilaksanakan. Maka pada saat itu juga diceritakannya kepada anaknya. Apa jawab anak saleh yang bernama Ismail? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku menjadi orang yang saleh. Dua doa yang dikabulkan Allah untuk Ibrahim. Pertama, doa dia ingin dapat anak. Doa itu pun diabadikan dalam Al-Quran. Bapak ibu pun selalu membacanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Dua dia dapat. Anaknya dapat, salehnya dapat. Banyak juga orang anaknya dapat, salehnya tak dapat. Ibrahim dapat keduanya. Apa bukti dia saleh? Suatu yang tak rasional, tak masuk akal. Hai ananda, aku mau menyembelihmu. Maka ucapan yang keluar dari mulutnya, if'al, lakukanlah wahai ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu kemudian ketika dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan, sudah menempel, terasa sejuknya ujung pisau di tenggorokan Ismail. Maka saat itu juga apa kata Allah? Wafadainahu bizibhin azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Digantikanlah dengan seekor kambing, disebut dengan zibhin azim, sembelihan yang besar, yang dibawa oleh malaikat sebagai penebusnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu ini adalah harga terendah dari harga tertinggi. Aslinya kurban ini tertinggi. Apa itu? Anak, buah hati, belahan jiwa yang ditunggu selama berapa tahun Nabi Ibrahim menunggu Ismail. Menurut tafsir Ibnu Katsir, disebutkan oleh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim, beberapa riwayat diantaranya Nabi Ismail ketika lahir dari rahim Hajar, saat itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Bapak ibu bisa bayangkan doa yang dinanti-nantikan, Rabbi habli minas salihin, ketika lahir usia sudah 86 tahun, usia senja, tiba-tiba itu yang paling dicintai, itu pula lah yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tahu iman kita, maka Allah tak minta anak kandung, tak minta yang dinanti-nanti 86 tahun. Yang diminta Allah, seekor kambing. Tadi disebutkan oleh pengurus masjid kita 1.500.000, itu tidak kambing, 7 orang bersama seekor sapi. Itu pun ada tuntunan sunnahnya, karena Nabi melaksanakan itu pada tahun Amul Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah mereka menyembelih 1 ekor unta dengan 7 orang berkongsi bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita punya kemampuan, kita ikut sunnah ini, dan bagi yang sudah mampu tak melaksanakan, maka dalam hadis disebutkan jelas apa kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki. Sa'atan artinya kelapangan rezeki, diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk dia sehingga tak sulit bagi dia untuk berkurban. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudhi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat tempat solat kami. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mengatakan jangan ikut solat sama kami. Dah. Nabi tak mengatakan jangan masuk ke tempat solat kami. Ancamannya lebih keras. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna, dekat-dekat pun tak boleh, apalagi masuk. Oleh sebab itu selama ini kita kalau masuk masjid kita baca stiker dilarang merokok, dilarang tidur-tiduran di masjid, matikan HP. Mestinya dekat-dekat bulan kurban ni dibuatkan juga stiker bagi yang punya kemampuan tak mau berkurban, dilarang dekat-dekat masjid Raudhatul Salihin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai itu kita laksanakan, sedangkan tak dibuat begitu pun orang tak dekat masjid, Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu benar. Bahkan hadis itu pula lah yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Menurut mazhab Hanafi kurban wajib. Oleh sebab itu kawan-kawan sahabat kita yang datang dari negara bermazhab Hanafi, yang umumnya jamak lazim satu negara itu bermazhab Hanafi, di antaranya Turki, India, Bangladesh, Pakistan, itu Hanafi, mereka tu wajib berkurban. Makanya mahasiswanya pun kalau dia punya tabungan, mereka waktu sama-sama kuliah dulu, mereka berkurban. Akan tetapi orang Indonesia yang umumnya bermazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, kurban itu sunat muakkad. Jadi agak lega nafas kita sikit. Alhamdulillah ulama yang datang ke tempat kita ini, menurut sejarah ada dari dua jalur. Satu jalur menyebut dia dari Yaman. Yaman ini mayoritasnya Syafi'i. Lalu kemudian jalur kedua dari India. Ternyata India, kata orang India ini kan mazhabnya Hanafi, betul. Tapi ternyata yang datang ke Indonesia ini dari satu daerah namanya Gujarat. Orang-orang Gujarat ini umumnya bermazhab Syafi'i. Oleh sebab itu dia tak sampai kepada wajib. Aslinya yang paling tinggi wajib. Kalau tak sampai kepada wajib, sunat. Lebih daripada sunat, tak sampai wajib, namanya sunnah muakkadah. Kita biasa menyebutnya sunat muakkad. Oleh sebab itu kalau kita punya kemampuan, maka kita laksanakanlah kurban itu. Untuk menanamkan dalam hati semangat berkurban, maka yang kita lihat targetnya tertinggi. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hati ditanamkan Ibrahim itu anak kandungnya yang dia sembelih. Umur 86 tahun dia nanti dia doakan, itu yang dimintanya, itu pula lah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang kita jadikan patokan berkurban ini kawan tetangga, kawan sekantor, tetangga dekat rumah, kita merasa kita orang yang sudah berkurban. Bapak tak berkurban tahun ini, tahun lalu dah Pak Ustaz. Padahal sebenarnya target kita yang dilihat itu adalah siapa yang tertinggi. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beliau berhaji pertama dan terakhir, haji wada, pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lalu pada saat haji itu dari kota Makkah ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, Masyaril Haram, kemudian ke Mina. Di Mina Nabi berkurban. Riwayat menyebutkan Nabi menyembelih sendiri 63 ekor. Setelah sampai ke yang sembelihan 63 selesai, Nabi pun memberikan parang itu, ke pedang itu, kepada Ali bin Abi Talib. Lalu dilanjutkan oleh Ali sebanyak 27 ekor. Lalu 63 tambah 27 sama dengan 100 ekor. Bukan kambing, 100 ekor onta. Jadi kalau satu ekor onta harganya sama dengan sapi Australia 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. Coba Pak Ibu bayangkan. Jadi kalau kita mau pasang target, targetnya dua nama orang yang kita sebut dalam sholat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekedar sebut nama saja, menyebut namanya dan mengikuti perbuatannya, termasuklah keikhlasan mereka dalam masalah berkurban ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi menyembelih 100 ekor. Ketika sampai ke 63 lalu beralih ke Ali, saat itu sahabat tak terlalu mementingkan angka 63 itu. Mereka tak peduli, mereka anggap mungkin 63 karena setelah itu Nabi capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi ketika pada bulan Rabiul Awal beliau meninggal dunia dan umurnya saat wafat itu 63 tahun, disitulah orang baru sadar ternyata ada makna di balik sembelihan 63. Apa maknanya? Nabi tak mau umurnya itu kosong walaupun satu tahun tanpa kurban. Itulah mengapa berhenti dia pada 63, dia ingin setiap tahun ada kurban. Jadi kita pasang target itu kalau kita punya kemampuan yang diberikan, dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara yang dilakukan Nabi, sahabat melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri. Wa dzabahahuma. Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Yusammi wa yukabbir. Yusammi, dia sebut nama Allah. Yukabbir, dia bertakbir. Oleh sebab itu dianjurkan mengucapkan bismillahi wallahu akbar allahumma minka walaka. Itu sunnah yang diajarkan, bismillah dengan nama Allah, allahu akbar, Allah maha besar, allahumma minka, ya Allah ini dari engkau, walaka dan untuk engkau. Mengapa disebutkan di ujung, tak sama seperti sembelihan yang lain? Allahumma minka, ini dari engkau, walaka dan untuk engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari engkau dan untuk engkau karena mungkin terlintas di hati orang yang berkurban itu, Allahumma minka, ini dari engkau, walaka, untuk engkau. Mungkin karena ini sembelihan besar, kalau sampai kambing mungkin 2 juta setengah, 3 juta, mungkin 1,5 juta untuk 7 orang satu ekor sapi, terlintas dalam hatinya, ini kan sembelihan ini hasil dari jerih payah tabungan saya, ini potongan dari belanja, ini kan pendapatan saya setahun, hari yang dicari peras keringat banting tulang. Maka saat itu dia menghapuskan segala bisikan yang ada dalam hati dengan mengatakan Allahumma minka, ya Allah ini dari engkau, walaka dan untuk engkau. Walaupun daging itu dibagikan kepada fakir miskin, tapi dalam batinnya dia katakan walaka, ini untuk engkau ya Allah. Lalu kemudian setelah disembelih, apa yang dilakukan Nabi? Akala min kabidi udhiyatihi. Nabi memakan sebagian dari kabid. Kabid itu hati. Kenapa tak dagingnya? Kenapa hatinya yang dimakan? Karena daging itu prosesnya lama, payah masak daging, masaknya lama. Tapi kalau hatinya dipotong agak sesuap, segenggam sedikit, tusuk pakai kayu atau ujung pisau, cuci, kasih garam, bakar. Ketika masak, matang, langsung dimakan. Apa hukum memakan itu? Disebutkan dalam Quran, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Tapi tak disebutkan dalam Quran apanya yang dimakan. Hadis menjelaskan Nabi memakan min kabidi udhiyatihi, sebagian dari hatinya. Ulama menyebutkan alasan mengapa memakan hati itu, litawarruk, untuk mengambil berkah. Lalu kemudian sisanya kemana? Fakulu minha, makan sedikit. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan kepada fakir miskin. Nah, ini yang paling afdal. Lalu bagaimana dengan kita? Apalagi di tempat kita pekurban biasanya dapat 2 kupon. Apakah halal itu dia makan? Sementara Nabi memakan daging hati sedikit saja, sisanya bagi kepada fakir miskin. Sementara dia dapat 2 plastik yang mungkin 2 kilo atau 3 kilo. maka ini pun ada tuntunannya, karena Nabi membagi itu dua versi, dua cara. Yang pertama, hatinya makan sedikit, sisanya bagi ke fakir miskin. Yang cara kedua, yang dibagi itu dibagi tiga, sepertiga untuk li ahli baitihi, untuk keluarga di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Oleh sebab itu, yang kita lakukan selama ini, kita tak sampai mengambil sepertiga, dan kita juga tak pula sampai hanya makan hatinya saja, antara versi pertama dan versi kedua. Oleh sebab itu, ini baik kita laksanakan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian hikmah dibalik penyembelihan hewan kurban ini adalah, kalau kita baca dalam sejarah, kalau hewan kurban sudah dilaksanakan penyembelihan sejak zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad begitu panjang waktunya, lebih kurang 2000 tahun. Lalu apakah orang kafir musyrik itu menyembelih hewan kurban? Ya, mereka juga menyembelih hewan kurban, tapi mereka menyembelih bukan karena Allah. Mereka ketika sudah menyembelih hewan kurban, lalu darah hewan kurban itu mereka pegang, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Kepala kambing itu mereka pukul-pukulkan ke dinding Ka'bah, mengatakan, ya Allah, ini hewan kurban kami, ini darahnya, ini dagingnya. Lalu turun ayat membantah. Apa kata Allah SWT? Layyana lallaha luhumuha, dagingnya tak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darahnya tak sampai kepada Allah. Allah tak perlu dagingnya, Allah tak perlu darahnya. Lalu yang sampai kepada Allah itu apanya? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang menyembelihnya. Apa makna dari ayat itu? Bahwa orang jahiliyah dulu pun berkurban. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan berkurban. Jadi kalau ada orang Islam punya uang mampu tak berkurban, itu lebih parah daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Bapak Ibu. Karena mereka juga berkurban. Bedanya mereka berkurban hanya saja untuk riak sum'ah dan menempelkan darah, padahal darah itu najis, tak boleh. Dalam Quran disebutkan, hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai, waddamu, darah. Darah itu masuk darah haram, tak boleh dimakan, dan dia bagian daripada najis. Tapi ketika yang disembelih itu membuang darahnya, lalu dagingnya dibagikan, di situ juga terkandung puncak keimanan. Apa itu puncak iman? Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau makan daging itu enak, nyaman, tenang, suka, dan dia lewat di tenggorokan orang merasa suka, maka kita pun merasakan yang sama ketika itu lewat di tenggorokan fakir miskin, berbagi kepada orang lain, dan itu dilaksanakan. Tapi tidak hanya setahun sekali saja, ini yang wajibnya, yang sunat muakkadnya, tapi untuk selanjutnya kita tetap berbagi dalam bentuk infak dan sedekah. Ini hanya starting point untuk tahap tekanannya saja, tapi selanjutnya tak menunggu tahun depan baru kita berbagi lagi. Tetap juga berbagi dalam bentuk makanan, dalam bentuk buka puasa di bulan Ramadan, di bulan Syawal dalam bentuk silaturahim dan ukhuwah, dan di bulan Zulhijjah dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Ada satu yang perlu diperhatikan, ibarat ini hewan kurban, setelah kita berikan secara utuh kesemuaannya, ya Allah, ini karena engkau ya Allah, Allahumma minka, ini dari engkau, walaka, dan untuk engkau, maka jangan diambil lagi. Sudah diberikan, lalu ada yang diambil lagi ke belakang. Apa maknanya? Tak boleh ada unsur pemanfaatan. Jangankan kepada Allah, kepada manusia pun, orang yang balik kepada hibah, hibah pemberian sudah dia berikan, lalu dimintanya lagi, itu sama seperti kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi, maaf cakap, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Sudah diberikan, maka berikanlah. Memangnya ada orang yang sudah beri kurban diambilnya lagi? Bukan maksudnya diambilnya, tapi dia mengambil manfaat lagi. Ini tak dibenarkan. Oleh sebab itu dalam hadis disebutkan, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya. Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada pahala kurban. Seolah-olah dia tidak buat kurban, tiada kurban baginya. Oleh sebab itu, Sementara kita dilema, kalau kita gunting itu kecil-kecil, bagikan ke kresek, habis dibagi tak juga dimakan orang, karena tak semua bisa mengolah kulit. Bahkan mungkin kampung kita ini, kota kita, lingkungan kita ini menjadi bau bangkai karena semua orang membuang kulitnya. Lalu bagaimana solusinya? Makna menjual itu artinya setelah diberikan kepada Allah lalu diambil lagi, mengambil asas manfaat. Tapi kalau sekedar mengalih fungsikan, kulitnya dijual, kulit dirubah menjadi duit, tapi duit itu kita tak ambil manfaat, tetap berikan ke fakir miskin. Jadi mungkin ada orang yang sanggup mengolahnya menjadi kerupuk, atau dia juga punya bakat untuk buat beduk, untuk buat gendang, untuk buat apapun, lalu kemudian mendapat duit dari situ, tapi kita tak lagi ambil manfaat, tidak dijadikan sebagai upah, tidak dibelikan ke kresek, plastik, ke tali, ke pisau, ke makan siang panitia, tidak, tapi hasilnya kita kembalikan kepada fakir miskin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan andai Allah sampaikan usia kita ke 10 hari ini, kita laksanakan. Andai tidak sampai, maka kita tetap berniat baik. Dan dalam Islam diajarkan, orang yang berniat baik dicatat satu kebaikan, kalau dilaksanakannya maka dicatat menjadi dua kebaikan. Maka kita tetap berniat baik. Andai tak sampai usia kita ke hari tersebut, mati kita sebelum itu, kita tetap juga mendapatkan kebaikannya. Karena dalam Islam diajarkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, masuk waktu Isya, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita buka kesempatan 5 menit. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.